Oke. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua dan bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian-kajian kita nanti dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai kepada surat Ali Imran juz ketiga ayat ke-39 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kanallahu bihim 'alima. Apakah kemudaratan bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Ayat ke-39 ini merupakan kelanjutan kecaman serta penghinaan Allah atas sikap-sikap orang yang bersikap bakhil atau berinfak akan tetapi dengan maksud riya. Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan sikap mereka ini dengan pernyataan apa yang menghalangi mereka seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir serta bersikap dermawan di dalam kehidupan ini. Ya, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ini Allah lontarkan untuk menunjukkan bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah suatu pekerjaan yang tidak baik atau suatu hal yang berdosa. Selanjutnya, Allah juga ingin menyatakan di dalam keterangan pertanyaannya ini adalah bahwa sikap mereka itu adalah sikap yang menunjukkan kepada kebodohan mereka. Sikap bakhil dengan memendam harta adalah merupakan sikap yang bodoh. Kenapa? Karena sebagaimana dalam keterangan yang lalu sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal bahwa harta itu harus keluar. Tidak bisa dengan jalan baik, maka dia akan keluar dengan jalan yang tidak baik. Gambaran tentang pernyataan kebodohan ini dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam sebuah ilustrasi seperti seorang murid yang bermain-main dalam waktu ujian yang sudah hampir dekat. Nah, pada saat ujian sudah semakin dekat dan dia juga semakin banyak bermain-main bukan malah belajar, kita akan menanyakan kepadanya, apa yang menghalangi kamu untuk belajar daripada hanya sekedar main-main saja? Artinya, pertanyaan yang kita ajukan kepada sang murid ini untuk menunjukkan bahwa perilakunya itu dengan bermain-main bukanlah suatu hal yang baik, bahkan menunjukkan kebodohannya saja. Karena pasti sikap main-mainnya itu, pekerjaannya itu akan hanya merugikan dirinya sendiri. Nah, pernyataan Allah Subhanahu wa taala di sini dengan mempertanyakan apa yang menghalangi kamu untuk beriman dan juga berinfak terhadap harta yang telah Allah berikan kepada kamu? Maksudnya adalah bahwa apa yang kamu lakukan dengan sikap bakhil, dengan berinfak akan tetapi riya, itu semua hanya membawa kamu kepada kerugian dan penyesalan nanti pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari keterangan ayat 39 ini. Bersama kita sudah hadir Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Adiansa yang kita harapkan masukan dan pengembangannya. Silakan Ustaz. Iya. Menarik sekali Ustaz ini kalau kita melihat ayat demi ayat yang dikaji pada beberapa hari ini berkaitan dengan infak Ustaz. Dan selalu Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan iman billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir. Seakan-akan ada korelasi yang begitu erat, ada korelasi yang begitu mantap antara infak ini dengan beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Mungkin di mana begitu Ustaz? Kalau bisa dibilang benang merahnya itu di mana sebenarnya hubungannya itu? Iya. Sikap berinfak itu adalah tanda seseorang semakin tinggi kualitas keimanannya. Sebaliknya, pada saat seseorang bersikap kikir, tidak mau mengeluarkan dan menginfakkan hartanya untuk kebaikan orang lain dan kemaslahatan masyarakat banyak, maka ini artinya dia sudah sedikit demi sedikit mengarahkan menjalani kekufuran. Ya. Dan juga ini adalah tanda bahwa dia tidak beriman kepada hari akhir. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya ini berangkat daripada ketidakpercayaannya terhadap penghargaan dan balasan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia melakukan kebaikan. Ya, tidak ada di dalam pikirannya kalau dia berinfak maka dia akan beruntung, maka dia akan mendapatkan pahala. Bahkan yang ada dalam pikirannya, kalau dia berinfak dan bersedekah dia akan rugi. Tidak ada gunanya berinfak. Lebih baik harta ini disimpan ini atau digunakan untuk berfoya-foya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi inilah korelasinya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara seorang mukmin itu yang berinfak dengan keimanan yang kualitas keimanan yang tinggi karena dia sudah benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan sebaliknya bagi orang-orang yang bakhil, maka sesungguhnya walaupun secara lisannya, secara mulutnya mengakui dia beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi sikapnya itu tidak menunjukkan bahwasanya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kalau saya tambahkan sedikit ya. Ini jadi memang sangat terkait erat antara sodakoh dengan sodakoh ya. Sodakoh itu artinya jujur, dan jujur yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Sifat orang yang suka dalam ajaran agama ada namanya sedekah. Berasal dari kata-kata sodakoh juga. Jadi sedekah itu dikeluarkan karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Itulah mungkin kaitan yang erat. Dari namanya saja sudah jelas sodakoh yang sedekah yang dikeluarkan karena dia sodak, karena dia membenarkan Allah dan hari akhirat. Kalau kita lihat ini Ustaz Perdana, Islam ini sering kali nyuruh orang bersedekah. Seakan-akan apakah Islam itu, orang-orang Islam itu miskin sehingga harus bersedekah, dan orang Yahudi pernah mengatakan Allah itu fakir sehingga minta bantuan kesana kemari dari orang-orang yang kaya atau orang-orang yang tidak beragama gitu. Ini bagaimana pernyataan ini Ustaz Perdana? Iya, kalau di dalam agama itu ada beberapa perintah seperti perintah untuk berzakat, perintah untuk bersedekah, perintah untuk membantu orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyanjung dan memuji orang-orang yang membantu orang lain, ya kan? Dalam sebuah hadisnya Rasulullah pernah mengatakan wallahu fi aunil abdi makana madamal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seseorang kalau dia membantu orang lain. Artinya, perintah ini, perintah untuk bersedekah, perintah untuk berinfak bukan sebenarnya untuk menunjukkan bahwasanya orang muslim itu harus menjadi orang yang peminta-minta. Akan tetapi sebaliknya, seorang muslim itu harus menjadi orang yang dapat membantu orang lain. Menjadi orang kaya sehingga dapat menjadi orang kaya dan dapat membantu orang banyak. Bayangkan kalau dia miskin, apa yang bisa diperbuatnya? Artinya tingkat dan kualitas keimanan seorang muslim itu akan semakin tinggi pada saat dia memiliki harta. Kenapa? Karena dia punya kesempatan yang lebih besar untuk berinfak dan membantu orang-orang yang di sekitarnya. Ya, jadi pada dasarnya bukan perintah untuk berzakat, perintah untuk berinfak itu menggambarkan muslim yang miskin atau menggambarkan kehidupan masyarakat muslim yang menengadahkan tangan untuk memohon bantu orang lain, akan tapi malah memberikan motivasi agar bisa membantu orang, tidak hanya meminta-minta dari orang lain. Kalau saya lihat begini, karena ada kata Ali Izzat Bugovet dalam bukunya Islam di Timur dan di Barat, agama itu akhirnya identik dengan kemiskinan. Tidak saja Islam, semua agama. Kenapa? Rupanya di masjid itulah orang-orang fakir miskin akhirnya duduk di depannya. Tidak pernah orang kaya duduk di depan masjid itu. Dan begitu juga di gereja, di apa, di kuil, yang pasti orang-orang miskin. Jadi rumah Tuhan itu lebih akrab dengan orang-orang miskin daripada rumah orang-orang kaya. Dan kebaliknya, orang kaya itu merasa terbebani dengan agama. Ini bagaimana Ustaz Ardi melihatnya? Kalau kita melihat memang itulah kenyataannya. Ya, betapa banyak buktinya orang-orang yang miskin saat sekarang ini lebih dekat ke agama, walaupun memang ada yang mengatakan, kalau saya tidak silap, Ali bin Abi Thalib mengatakan kadal fakru ayakuna kufran. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini kadal aghnia ayakuna kufran, begitu. Itu lebih banyak lagi begitu. Karena kalau kita melihat kecenderungan saat sekarang ini, manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Kalau kita pikirlah saat sekarang ini, ngapain orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat? Padahal tidak ada, kalau kita melihat orang yang berlomba-lomba jadi pejabat itu kan dari kalangan orang miskin kan nggak ada. Kalau di Indonesia ini kan nggak ada, begitu kan? Kalau dia jadi dari kalangan orang miskin masuk akal. Begitu. Tapi kalau dia dari kalangan orang yang sangat berada, bukan cuma berada, sangat berada. Jadi apalagi yang dia kejar? Itu kan menjadi, itu kan menjadi pertanyaan. Apakah dia ingin menjadi seorang pejabat yang jujur? Saya rasa belum ada yang teruji, begitu. Belum ada yang dapat dijadikan bahan sebagai contoh. Jadi artinya ini permasalahan kita saat sekarang ini. Itu tadilah mengapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengaitkannya dengan keimanan. Karena masalah harta ini sangat berkaitan dengan keimanan. Orang yang sudah memiliki iman, itu harta itu dia anggap sebagai sarana, bukan tujuan. Maka kita melihat ada orang-orang yang kaya itu ketika dia sudah sampai kepada puncak kekayaannya dan dia memiliki pemahaman tentang agama yang mantap, malah kekayaannya itu ingin dia habiskan segera untuk diinfakkan di jalan Allah. Karena apa? Karena dia merasa itu harta yang dia miliki itu malah menjadi beban bagi diri dia, bukan menjadi suatu kenikmatan. Maka dia berusaha untuk mengeluarkannya sedemikian rupa, bahkan bukan hanya zakat yang dia keluarkan, infak dan sedekah pun dia perbanyak, diwakafkan. Bahkan terkadang dia disodorkan kepada dia pun berbagai jabatan, berbagai kesempatan, dia tidak lagi mau mengambil. Karena apa? Karena dia tahu harta itu akan merusak imannya dan merusak keyakinan dia terhadap yaumul akhir. Jadi di sini kita melihat dalam kehidupan sehari-hari betapa sebenarnya orang-orang yang kaya itu cenderung lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada satu tulisan, saya tidak ingat apakah itu Syekh Qardawi yang mengatakan di dalam bukunya, bahwa kalau Fir'aun itu bukan hanya sosok yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah perilaku. Begitu juga Qarun itu bukan hanya sosok yang ada di dalam Al-Qur'an, tetapi adalah sifatnya lebih juga sifat. Begitu. Jadi Qarun baru, Fir'aun baru pun saat sekarang ini mungkin sudah bermunculan begitu. Dan itu kan terus ada gitu. Tergantung bagaimana seseorang menyikapi dan mempergunakan harta itu. Ya, ada sebuah firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya." Bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Atau dalam kata yang lain, harta dan anak-anak itu adalah pegangan seseorang di dalam kehidupan dunia ini. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah mengatakan seperti ini, harta itu ibarat senjata. Senjata itu tergantung mau dipergunakan untuk apa. Kalau dipergunakan untuk berjihad fisabilillah, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Positif. Tapi kalau dipergunakan oleh seorang pembunuh bayaran, maka harta itu akan dipergunakan untuk membunuh orang lain. Dan ini hanya akan membawanya kepada kehancuran. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana seseorang menyikapi harta itu. Artinya harta itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama, seperti sebagaimana Ustaz Ari tadi katakan. Akan tetapi harta hanyalah sebuah sarana yang kalau kita arahkan dengan baik, kita jadikan sarana itu baik untuk tujuan karena Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau kita pergunakan untuk hal-hal yang maksiat atau dilarang oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi atau bahkan menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki yang siap untuk diberikannya. Ya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada sebuah kisah yang bisa kita renungkan bersama tentang bagaimana para pendahulu kita memahami harta ini sebagai sesuatu yang sarana untuk kepentingan akhirat, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja. Ketika dalam suatu kesempatan Utsman bin Affan membawa barang dagangan yang sangat banyak, akan tetapi di pintu kota Madinah dia ditahan oleh para pedagang Yahudi. Mereka menawarkan harga yang cukup tinggi untuk dagangan itu. Oleh Utsman bin Affan, beliau katakan bahwa hartaku ini, barang-barangku ini sudah ada yang menawar dan itu lebih tinggi, tidak ada yang tidak lebih tinggi dari tawaran yang kalian berikan. Kata mereka, siapa yang menawarkan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menawarkan dengan harga tinggi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innallaha ishtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi annalahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan membeli harta ini dengan menggantikannya dengan surga. Bukankah ini yang paling tinggi, lebih tinggi daripada tawaran yang kalian belikan? Artinya jawaban Utsman bin Affan ini ingin memberikan suatu pengarahan kepada kita bahwa kalau Allah yang menjadi pembeli, maka pasti itu akan menguntungkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai mitra usaha, pasti akan bercucuran limpahan rahmat kasih sayang serta keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya ternyata kita lebih memilih harta kita ini dibeli oleh orang lain daripada dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh para asatiz kita tadi merupakan masukan-masukan yang sangat besar, terutama sekali di dalam memahami ayat 39 ini. Sebagai intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan penghargaan yang besar kepada orang-orang yang mau bersedekah, berinfak, dan mengorbankan dirinya untuk kepentingan agama dan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya bagi orang-orang yang bersikap bakhil, kikir ataupun ria di dalam melakukan infaknya, maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlepas dari sikap yang kedua ini dan Allah memasukkan kita dalam kategori golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan pujiannya. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Tim Tafsir Al-Azhar, Ustaz Ardiansyah dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku lu qauli haza wa aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.